Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hafalannya sampai ayat yang ketiga. قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم. تفضلوا اقرأوا. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan dulu. Sekarang kita masuk pada ayat yang keempat. Nah, faddal man yaqra. Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallai lam yahidna wa ulatul ahmali أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. معنية واللائي يئسن واللائي دن مريكا para wanita, ya'isna, yang berputus asa, minal mahid, dari haid, min nisa'ikum, dari wanita-wanita kalian, inirtabtum, apabila kalian ragu, fa'iddatuhunna, maka masa iddah mereka thalathatu ashhur, selama 3 bulan. Demikian pula wallai lam yahidna, para wanita yang belum mengalami haid. Wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang hamil, ajaluhunna, maka masa iddah mereka, ayyadha'na hamlahunna, sampai mereka melahirkan janinnya, bayinya. Wa man yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya mudah. Dhalika amrullah, yang demikian itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, turunkan kepada kalian. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffir anhu sayyiatihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membesarkan pahala bagi dirinya. Naam. Pada kalimat ini irtabtum, maknanya adalah bila kalian ragu, ya, dalam menetapkan masa iddah dengan status wanita yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalian ragu dan kalian tidak mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Maka di sini dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddatuhunna thalathatu ashhur, maka masa iddah mereka yaitu selama 3 bulan. Barakallahu fikum. Kita baca tafsirnya. Qala al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala lamma dzakara ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan anna at-talaq al-ma'mura bihi, bahwa talak yang diperintahkan ya kepada hamba-hambanya yakunu li'iddatin nisa, yakunu li'iddatin nisa. Naam. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumuhun, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Ma ma'na li'iddatihinna fima darasna sabiqan? Abdul Razak, apa makna li'iddatihinna? Naam. Man yatadhakkar? Apa makna lam di situ? Li'iddatihinna. يحتاج إلى فهم دقيق. يا. لام di situ harus difahami dengan betul. Nah. Ya, di sini diungkapkan oleh Sa'di anna talaqa al-ma'mura bihi yakunu li'iddatin nisa. Ma ma'na li'iddatihinna? لانقضاء العدة. لأجل coba diterangkan apa maksudnya. Tidak usah dirinci, ini kita terjemahnya saja. Nah, itu rincian ahkam. Nah, maknanya saja li'iddatihinna. Baik, yang antum fahami bagaimana? Tidak bahas. Boleh jadi terjemahan satu orang dengan yang lain bisa berbeda-beda. Hah? Karena iddah mereka. Nah, tambah penjelasan sedikit. Nah, dindin. Mada? Mustaqbilan. Li'iddatihinna apa maknanya? Menyambut. Nah, ini untuk menyambut awal masa iddah mereka. Ini maknanya ya. Ya, kalau terjemahkan secara singkat, ya li'iddatihinna untuk iddah mereka. Apa maknanya? Tadi agak melebar, kemudian rinciannya tadi yang sudah disebutkan. Naam. Abdul Razak, barakallahu fikum. Naam. Ini makna li'iddatihinna. Ya. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ya memerintahkan para suami untuk mentalak ya istri-istri mereka li'iddatin nisa, ya. Agar para wanita ini ya bisa memulai masa iddahnya dengan tepat. Ya. Tidak kacau. Ya. Yang telah kita pelajari rinciannya. Dzakara ta'ala al-iddah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini menyebutkan iddah itu sendiri. Ya. Ini masa iddahnya bagaimana? Dan tentunya hukum iddah tersebut, masa iddah tersebut tidak hanya disebutkan dalam surat At-Talaq, namun juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang lainnya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. Dan para wanita yang mereka yaisna, mereka berputus asa. Apa maknanya berputus asa? Tidak ada harapan untuk datang haid. Ya. Dengan berbagai kondisi yang ada. Nah, dan ini tentunya didapati di kalangan wanita. Wanita-wanita yang tidak ada harapan untuk datang haid, ya, dari wanita-wanita kalian, ya. Contoh di sini disebutkan oleh Sa'di bi an kunna yahidna. Contohnya adalah wanita yang dulu kala mereka haid, pernah haid. Ya, thumma irtafa'a haiduhunna. Kemudian ya, haidnya tersebut terangkat. Ya, irtafa'a terangkat. Disebabkan likibar. Apa istilahnya kalau likibar? Tidak haid lagi karena sudah apa bahasanya, sudah masuk usia lanjut, menopause. Naam, sudah paus ya, sudah berhenti. Dikibarin karena sudah lanjut usianya. Au ghairihi, ataukah karena sebab yang lain. Ya, berhentinya haid bukan hanya karena menopause ya, namun ada sebab yang lainnya. Ya. Apa contohnya? Karena sakit, ya. Atau mungkin ada perkara-perkara yang lain sehingga haidnya diangkat, ya. Diangkat, ya. Tidak memiliki kesempatan untuk haid. Walam yurja ruju'uhu, dan tidak diharapkan haid itu bisa kembali. Ya. Sudah putus, tidak ada mas haid lagi sudah. Nah, maka orang yang demikian, wanita yang demikian, fa inna iddataha 3 ashhur. Masa iddahnya bila ditalak oleh wanita oleh suaminya berapa? 3 ashhur. 3 apa maknanya? 3 ashhur. 3 bulan. Nah, 3 bulan. Ja'ala li kulli shahrin muqabalata haydatin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memosisikan satu bulan ini seperti satu masa haid. Nah, barakallahu fikum. Ini bagi wanita yang apa tadi? Yang tidak diharapkan lagi untuk bisa mengalami haid. Baik. Kemudian juga diikutkan dalam kriteria tersebut, ya, allai ya'isna, wanita-wanita yang berputus asa, tidak ada harapan untuk haid adalah wallai lam yahidna, dan wanita-wanita yang belum mengalami haid. Siapa mereka? Ay as-sigharu allai lam yatihinna al-haid ba'du. Wanita-wanita yang masih kecil, ya, yang masih kecil, yang belum datang kepada mereka apa? Haim, ya. Nah, dia nikah dalam usia yang sangat kecil, ya. Kemudian ditalak, ya. Bagaimana hitungannya? Tidak ada haim. Bagaimana hitungannya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, wallai lam yahidna. Demikian pula wanita yang seperti ini, masa iddahnya berapa? 3 ashhur, ya. Masa iddah mereka adalah 3 bulan. Demikian pula kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, as-sighar, mereka adalah al-balighat allati lam ya'tihinna haidun bil-kulliyah. Wanita yang sudah baligh, sudah dewasa, namun sama sekali belum mengalami masa haid. Ya. Tentunya contoh seperti ini bukan contoh yang ada-ada ini. Nah, sesuatu yang terjadi di kalangan wanita. Belum pernah mengalami masa haid. Nah, subhanallah. Baik, maka mereka dua wanita ini, as-sighar wal balighat, nam allati lam yatihinna haidun, hukumnya fa innahunna kal aisat, seperti wanita yang tidak ada harapan untuk kembali haidnya. Nam iddatuhunna 3 ashhur, masa iddah mereka adalah selama 3 bulan. Naam. Ini wanita yang tidak haid. Wa ammal la'i yahidna, adapun wanita-wanita yang masih berjalan dengan normal, ya, masih mengalami masa-masa haid, fadzakarallahu iddatahunna, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menerangkan masa iddah mereka di dalam surat Al-Baqarah. Naam. Dan firman-Nya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan wanita-wanita yang ditalak, ya, wanita-wanita yang ditalak yang masih mengalami haid, yatarabbasna bi anfusihinna, maka mereka menunggu, ya, untuk dirinya menunggu masa iddah selama thalathata quru, ya, selama 3 kali masa haid. Naam, 3 kali haid. Ini makna quru, ya, walaupun di apa diperselisihkan apa maknanya quru. Naam, namun yang rajih, naam, demikian disebutkan oleh para ulama. Wa qauluhu, demikian pula disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala masa iddah, ya, wanita yang masih mengalami haid, wa ulatul ahmali, wa ulatul ahmali, ya, ataukah wanita yang naam, kondisi yang lain, wa ulatul ahmali, dan wanita-wanita yang naam, ahmal, maman ahmal, wanita-wanita yang hamil, ya, ajaluhunna, masa iddah mereka, ay iddatuhunna, waktu mereka menanti iddah mereka, ay yadu'na hamlahunna, sampai mereka bersalin, ya, yani mereka mengeluarkan janinnya, ya, sampai mereka melahirkan. Naam. Ai jami'u ma fi butunihinna, mengeluarkan seluruh apa yang ada di perutnya. Ya. Baik, normalnya berapa kalau di kandungan janinnya? 1/4 isinya. Hah? 2? 1. Nah. Makanya disebutkan min wahidin, ya, satu. Nah, sampai dikeluarkan semua, satu ini dikeluarkan sudah tuntas. Nah. Wa muta'addidin, ya, ataukah berbilang, ya, bukan hanya satu, mungkin 2, ada yang 3? Pernah ada, maksudnya itu pernah. Masya Allah, di mana? Di berita? Tetangga, subhanallah. Nah, keluar semua. Tidak disesar. Subhanallah. Yang 4? Hah? Di kudu 4. Di majalah kudu. Di mana? Subhanallah. 5? Ada 5? Nah, rekor berarti ya 4, ya. Insyaallah. Nah, normalnya 1. Ya. Sudah 1 dikeluarkan. Yang 3 masih belum keluar, ya, belum selesai masa iddahnya. Tunggu yang 3 ini keluar semua. Naam. Hai barakallahu fikum, ya. Min wahidin wa muta'addidin. Naam, bayinya yang 1 ataukah yang berbilang. Dan kondisi seperti ini wala ibrata hina idzin bil ashhur. Dan tidak dianggap saat tersebut hitungan ashhur, hitungan bulan. Ya, al-muhim sampai selesai kapan dialah yang melahirkan bersalin, entah itu 9 bulan, entah 12 bulan, ya, entah itu 6 bulan, sudah, ya, sampai dilahirkan dan keluar semua bayinya, ya. Kalau 4 yang nunggu semuanya keluar, kalau 3 yang nunggu semuanya keluar, kalau 2 yang nunggu semua, kalau 1 ya, nah, nunggu 1 itu keluar. Nah, wala ghairiha, dan juga tidak berpatokan dengan selainnya, ashur ataukah yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusannya mudah. Ai man ittaqallaha ta'ala yassara lahu al-umura wa sahhala 'alaihi kull 'asir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan seluruh urusan-urusannya, perkara-perkaranya, masalah-masalah yang dia hadapi. Wa sahhala alaihi kull asir, dan akan memudahkan seluruh bentuk kesulitan. Dan telah disebutkan ya dalam ayat sebelumnya bahwa enam ayat ini ya bukan terkait, yakni diterapkan bukan hanya masalah talak saja, namun ini juga berlaku pada perkara-perkara yang lain. Dan tentunya masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala ya pasti dalam hidupnya akan menemui problema-problema ya, akan menemui kesulitan-kesulitan ya. Bagaimana seorang hamba bisa mendapatkan ya apa yang dia inginkan berupa kebaikan ya, berupa pikiran yang tenang ya, terbebas dari masalah-masalah? Allah Subhanahu wa taala membimbingkan hamba-hambanya, membimbing hamba-hambanya untuk bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ya, akan dijadikan mudah nam seluruh urusannya. Namun barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sulit ya, yang masih tingkatan sulitnya masih ringan, namun dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah itu adalah kesulitan yang tidak mungkin akan dipecahkan dan tidak mungkin untuk naam bisa diselesaikan. Dzalika ay al-hukm alladhi bayyanahu Allah lakum, yang demikian itu yakni hukum yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya untuk kalian. Amrullah anzalahu ilaikum, perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Litamshu alaihi, agar kalian berjalan di atasnya ya. Allah Maha bijaksana ya, kita tinggal menjalankannya ya, dan bersabar atas perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Betapapun godaan untuk menyelewengkan kita dari ittiba' amrillah, maka kita singkirkan godaan-godaan tersebut. Wa ta'tammu, dan agar kalian mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa taqumu bihi, dan kalian menjalankan sebaiknya, sebaik-baiknya. Wa tu'azzimuhu, dan juga kalian hendaknya mengagungkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan akan membesarkan pahala bagi dirinya. أي يندفع عنه المحذور, akan terjauhkan, akan terhindar dari perkara-perkara yang mahdzur, perkara-perkara yang berbahaya. Wa yahsulu lahu al-matlub, dan akan terhasilkan, tergapai perkara-perkara yang dia cari. Masih berapa menit waktunya? Lanjut Pak, sudah? Masih juga? 3-4. Baca sedikit ya. Nah, untuk mukaddimah adapun tafsirnya nah kita baca berikutnya. Nah. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Naam. Maknanya, askinuhunna, tempatkanlah mereka, para wanita ya, istri kalian, min haitsu sakantum, di tempat di mana kalian tinggal. Min wujudikum, sesuai dengan kemudahan kalian. Wa la tudarruhunna, dan jangan sekali-kali memadaratkan mereka. Ya. Litudayyiqu alaihinna, agar kalian bisa menyempitkan perasaan mereka. Wa in kunna ulati hamlin, dan apabila mereka wanita yang ditalak dalam keadaan hamil, fa anfiqu alaihinna, maka berikanlah nafkah atas mereka, hatta yadh'na hamlahunna, sampai mereka bersalin, melahirkan bayinya. Fa in arda'na lakum, dan setelahnya apabila mereka memberikan susuan untuk bayi ini bagi kalian, fa atuhunna ujurahunna, maka berikanlah upah kepada mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, dan lakukanlah musyawarah di antara kalian dengan cara yang baik. Wa in ta'asartum, dan apabila kalian berdua saling mempersulit masalah perkara, fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan menyusui ya bagi dia, bagi suami, yani menyusui bayi untuk suaminya wanita yang lain, ukhra, liyunfiqu sa'atin min sa'atihi, dan hendaknya seorang yang memiliki kelonggaran memberikan nafkah sesuai dengan kelonggaran yang dia miliki. Wa man qadira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa yang rezekinya disempitkan, falyunfiq mimma atahu Allah, maka hendaknya dia berinfak, yakni memberikan nafkah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban kepada seorang jiwa kecuali apa yang telah Allah berikan. Sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan na'am kemudahan setelah masa yang sulit. Beberapa kalimat yang butuh kita na'am jelaskan. Yang pertama pada firman Allah Subhanahu wa taala, askinuhunna, askinuhunna, di sini na'am terkait dengan wanita-wanita yang ditalak, dan mereka adalah na'am dalam talak raj'i, ya talak raj'i, na'am bukan talak bain, bainunah kubra, bukan. Nah, baik, karena mereka adalah wanita yang masih mendapatkan hak untuk, nah, yang mendapatkan hak tempat tinggal. Baik, kemudian difahami sampai sini ya, insyaAllah, Ja'far. Nah, ingat ya, ini bukan wanita yang ditalak talak bain, tapi talak rajai. Min haitsu sakantum, min haitsu sakantum, ya bila kita membuka tafsir insyaallah akan lebih jelas, ya bisa antum merujuk di sana. Nah, min haitsu sakantum, di antara yang ditafsirkan adalah indakum, indakum, ya di sisi kalian. Nah, ada juga yang mengatakan ba'd makani suknakum, sebagian tempat tinggal kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini makna min haitsu sakantum. Ini di tempat di mana kalian tinggal. Ini maknanya, makna min haitsu sakantum. Min wujudikum, ya, disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas, Mujahid dan yang lainnya. bahwa miwujudikum maknanya saatikum, yani sesuai dengan kelonggaran ya kalian. Nah. Baik. Dan Qatadah mengatakan illam tajid illa jamba baitik ya faskinha fiha fihi, dan bila tidak mendapatkan kecuali di pinggir rumahmu, ada tempat di situ, ya sudah, ditempatkan di posisi tersebut. Nah. Kemudian pada kalimat wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yad'na hamlahunna, dan apabila mereka ya hamil, wanita hamil, na'am, fa anfiqu alaihin hatta yad'na hamlahun, maka berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka bersalin. Adapun kalimat ini terkait dengan wanita yang ditalak dengan talak bain dan talak rujai. Nah, adapun yang awal tadi askinuhunna terkait dengan siapa? Wanita yang ditalak dengan talak rujai. Adapun ini talak bain. Fanfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahunna. Dan akan dijelaskan oleh As-Sa'di apabila wanita yang ditalak talak bain, maka nafkah itu bukan ditujukan kepada jasad ya, yang kepada si wanita itu, namun ditujukan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada janinnya. Ya, kepada janin. Ya. Nafkah, dan juga mendapatkan yang wajib untuk memberikan sukna, tempat tinggal. Ya. Adapun wanita yang ditalak dengan talak ya rujai, maka nafkah dan tempat tinggal itu untuk keduanya. Nah, ya walaupun secara zahir sama mendapatkan, namun secara niat maka nah untuk rujai, untuk wanitanya dan untuk janinnya. Nah, nafkah demikian pula terkait dengan janinnya. Wallahu a'lam, dan dalam masalah ini terdapat khilaf. Wa in ta'asartum, dan apabila kedua belah pihak saling mempersulit, ya, tidak ada kata sepakat, ya, baik, dalam masalah menyusui bayi, ya, anaknya, tidak ada kata sepakat, ya. Nah, maka fasaturdi'u lahu ukhra, akan disusui oleh wanita yang lain. Nah, yani sang lelaki memberikan, misalkan, ya, memberikan biaya upah sekian juta, ya. Namun ternyata si wanita ini meminta bayaran lebih banyak. Misalkan diberikan 5 juta, namun dia meminta 50 juta, ya, untuk menyelesaikan sesuatu ini, ya. Maka bila saling ta'asartum, ya, saling mempersulit urusan untuk menyelesaikan sesuatu, na'am, sampai ini, maka sudah, na'am, wanita ini dilepas, kemudian cari sesuatu yang lain, kecuali kalau misalkan, na'am, ibu aslinya ini, ya, yakni sang bayi ini tidak bisa, tidak mau untuk menetek ke susu yang lain, harus ke ibu itu, ya, maka dijabar, ya, yakni dipaksa, mau tidak mau harus nah menyusukan. Barakallahu fikum. Ada penulisannya nanti akan kita baca pada tafsir berikutnya. Wallahu a'lam. Wal 'ilmu 'indallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.